بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، مohon maaf tadi ada keterputusan. Baik, kita kembali ke pembahasan al-i'tibar wal mutabi' wal syahid. Ya, perbedaan antara mutabi' dan syahid sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Nah, ini menurut jumhur para ulama ya, bahwa al-mutabi' ya, dia berujung pada satu sahabat. Contohnya tadi ya, riwayatnya Abdullah bin Umar, fa in ghumya alaikum faqdurulah. Kemudian datang lagi dari riwayatnya Abdullah bin Umar dari jalan yang lain ya, kata Abdullah bin Umar, fa in ghumya alaikum faaqmilu iddataha 30. Ini mutabi', karena sahabatnya sama. Adapun yang syahid datang dari riwayatnya Abu Hurairah, di mana Abu Hurairah ya mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa in ghumya alaikum fa akmilu sya'ban 30. Apabila tertutup atas kalian, maka sempurnakanlah sya'ban ya menjadi 30. Menjadi 30, 30 hari. Nah, ini barakallahu fikum penguat-penguat. Jadi kalau dari satu sahabat, kalau datang dari satu sahabat, ini namanya mutabi'. Ya, kalau datang dari sahabat yang berbeda, ya, kalau datang dari sahabat yang berbeda disebut sebagai asy-syahid. Al-mutaba'ah. Tayib, sebentar. Al-mutaba'ah. Baik, kita lanjutkan. Qala al-i'tibaru laisa qasiman litabi' wa syahid. Kemudian beliau memberikan catatan di sini bahwa al-i'tibar ini bukan pembagi antara tabi' dan syahid ya. Jadi dia ini proses, i'tibar itu prosesnya. Ya, bukan al-i'tibar terbagi menjadi dua, tabi' dan syahid. Enggak. Al-i'tibar itu prosesnya. Proses mencari tabi' atau syahid. Sehingga dia bukan yang membagi ya, bukan yang berada di atas tabi' dan syahid kemudian terbagi menjadi dua, i'tibar itu terbagi menjadi dua ya, ada i'tibar yang bernama tabi', ada i'tibar yang bernama syahid. Enggak. Rubbama yatawahhamu, kata beliau, syakhsun annal i'tibar qasimun litabi' wa syahid. Ya, bisa jadi sebagian orang keliru dalam memahami. Mereka mengira bahwa i'tibar ini adalah asal dari tabi' dan syahid. Lakin al-amra laisa kadzalik, akan tetapi perkaranya bukanlah demikian. Wa innamal i'tibaru huwa hay'atu tawassuli ilaihima. Hanya saja i'tibar itu merupakan ya bentuk cara agar kita mendapatkan keduanya, mendapatkan tabi' dan mendapatkan syahid. Maksudnya ai huwa tariqatul bahthi wat taftish ala tabi' wa syahid. I'tibar itu adalah proses ya, mencari dan meneliti agar mendapatkan tabi' dan syahid. Ya, jadi bukan maknanya tabi' dan syahid ini bagian dari i'tibar, tidak. I'tibar itu prosesnya. Produknya imma tabi' imma syahid. Kalau ada ya, kalau dia ketemu penguat sebuah riwayat ya, maka imma dia tabi', imma dia syahid. Kalau tabi' itu dia berujung pada sahabat yang sama seperti tadi riwayatnya Abdullah bin Umar. Kalau syahid dia berujung pada sahabat yang berbeda, ini pada Abu Hurairah. Ya. Jadi jangan kemudian mengira ya bahwa i'tibar ini terbagi menjadi dua, ada yang namanya tabi', ada yang namanya syahid. Beda. I'tibar itu adalah prosesnya, thoriqahnya. Produknya, itu namanya tabi', baru yang kedua syahid. Paham ya? I'tibar itu prosesnya, produknya imma tabi', imma syahid. Kalau dia dia ketemu riwayat yang lain yang berujung pada sahabat yang sama, itu namanya tabi'. Kalau bertemu pada sahabat yang berbeda, itu namanya syahid. Paham ya? Nah, ini istilah yang dipakai oleh jumhur para ulama. Ya, jadi kalau misalnya antum nyari, coba cari jalan yang lain hadis ini. Misalnya ketemu hadis yang lemah. ya diriwayatkan oleh satu jalan. Ya, cari jalan yang lain. Coba cari jalan yang lain untuk menguatkannya. Nah, ketika dia ketemu jalan yang lain, tapi ujung-ujungnya sahabat yang sama, oh alhamdulillah, saya dapat apa? Saya dapat mutabik. Kalau cari jalan lagi, dia melakukan iktibar, dia cari lagi jalan yang lain, berujung pada sahabat yang berbeda. Maka yang dia dapatkan adalah syahid. Ya, mudah insyaAllah. Qala istilahun akhar litabi'i wa syahid. Istilah lain dalam penggunaan tabi' dan syahid. Qala ma dzukira min ta'rifi tabi' wa syahid huwa alladhi 'alaihi al-akthar wa huwa al-mashhur. Apa yang disebutkan dari definisi tabi' dan syahid ini adalah ini adalah istilah yang atau definisi yang dipakai oleh kebanyakan para ulama dan inilah yang masyhur. Baik. Jadi kebanyakan para ulama ya mengatakan bahwa tabi' itu yang dia bertemu pada satu sahabat, kemudian syahid ini yang dia bertemu pada sahabat yang berbeda. Baik, diriwayatkan oleh sahabat yang berbeda. Qala lakin hunaka ta'rifun akhar lahuma. Namun di sana ada definisi yang berbeda ya tentang tabi' dan syahid ini. Sehingga seseorang hendaknya tahu ya apa yang dimaksud oleh para ulama tadi dilihat. Kadang ada yang mengatakan bahwa kalau tabi' itu kalau lafadznya benar-benar sama. Jadi yang dijadikan sebagai patokan itu bukan sahabatnya sama atau tidak, tapi lafadznya sama atau tidak. Sama betul atau sekedar mirip. Ya, diriwayatkan secara lafadznya yang sama atau lafadznya berbeda tapi maknanya yang sama. Nah, kalau lafadznya itu sama, ya kalau lafadznya itu sama, maka dia disebut sebagai tabi'. Kalau lafadznya berbeda tapi maknanya sama, itu disebut sebagai syahid. Ini istilah ulama yang lain. Ini sekedar pengetahuan saja ya, tapi yang umumnya dipakai oleh para ulama al-hadis, ya mereka tidak memandang lafadz dan maknanya tadi, tapi yang mereka pandang adalah berujung pada siapa sanadnya. Apakah sahabatnya sama atau berbeda? Qala at-tabi'u an tahsul al-musyarakah li ruwatil hadith al-fardi bil-lafad sawa'un ittahada sahabi au ikhtalaf. Ya, yang namanya tabi' yakni terjadinya persamaan hadith dalam lafadznya. Ya, terjadinya persamaan hadith dengan riwayat yang diriwayatkan tadi ya secara lafadz. Sawa'un ittahada sahabiyyu au ikhtalaf. Ya, sama saja mau sahabatnya itu sama atau sahabatnya itu berbeda. Ya, tetap disebut sebagai tabi'. Ini istilah yang lain ya. Antum ambil dulu apa yang kita jelaskan tadi ya, yang istilahnya jumhur para ulama ya, kalau tabi' itu bersama sahabat sahabatnya sama, kalau syahid sahabatnya beda. Tapi di lain sebagian ulama berbeda. Tabi' itu kalau lafadznya sama, lafadz dalam riwayatnya itu sama. Ya, mau sahabatnya sama atau tidak mereka enggak lihat, tapi yang penting lafadznya sama. Adapun syahid antah sulal musyarakah li ruwatil hadis al-fard bil makna. Adapun syahid yakni terjadi musyarakah, terjadi persamaan riwayatul hadis ya dari sisi makna, lafadznya berbeda. Ya. Sawa'un ittahada sahabi aw ikhtalaf. Sama saja mau sahabat itu sama atau tidak mereka tidak melihat. Yang penting apa? Kalau tabi' itu lafadznya sama, kalau syahid itu lafadznya berbeda. Cuma maknanya sama. Hadza wa hadza qad yutlaqu ismu ahadihima 'alal akhar. Dan ini pun katanya terkadang saling tukar-tukaran. Ya, fa yutlaqu ismu tabi' 'ala syahid. Kadang yang dimaksud tabi' itu syahid. Kama yutlaku ismu syahid ala tabi' sebagaimana nama syahid itu dipakai untuk mendefinisikan tabi'. Ya. Jadi pegang saja yang paling yang pertama tadi kita sampaikan yang merupakan pendapatnya jumhur para ulama. Ya, tabi' itu kalau dia bersama sahabat itu sama, kalau syahid itu berbeda, ya sahabatnya. Adapun tentang lafaz dan makna, ini nggak jadi masalah. Mau sama atau tidak nggak jadi masalah. Ya. Kemudian kata beliau di sini, wal amru sahlun kama qala al hafidz Ibnu Hajar, dan perkaranya mudah, nggak jadi masalah. Yang penting dia bisa dipakai sebagai penguat. Ini masalah utamanya. Ya, kita melakukan iktibar itu bukan untuk nyari sahabat atau apa, tapi dia bisa dipakai penguat atau tidak. Makanya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, al-amru sahal, perkaranya mudah insyaallah. Li'an al-hadaf minhuma wahid wa huwa taqwiyatul hadis. Ya, bil uthuri ala riwayatin ukhra lil hadis. Karena tujuannya itu satu, mau dia iktibar, ya, mau dia syahid, mau dia tabi', ya tujuan kita satu, yakni untuk mencari penguat hadis dengan riwayat lainnya. Inilah tujuannya, takwiyah, untuk penguatan hadis. Mau dia datang dalam bentuk tabi', mau dia datang dalam bentuk syahid, ya tidak menjadi permasalahan yang signifikan. Karena yang kita inginkan adalah hadis itu bisa dikuatkan dengan riwayat yang lain. Paham antum? Ini fungsinya iktibar. Jadi kita mencari riwayat yang lain untuk menguatkan riwayat yang ada. Ini intinya, mau dia dalam bentuk tabi atau mau dalam bentuk syahid, ya ini tidak menjadi permasalahan. Qala al-mutaba'ah, kemudian al-mutaba'ah. Ya, kata beliau, ta'rifuhu lugatan al-mutaba'atu lugatan masdar taba'a bimakna wafaqah. Fal-mutaba'atu idhan al-muwafaqah. Ini istilah lain, mutaba'ah. Mutaba'ah ini ditinjau dari rawinya. Ditinjau dari rawinya. Ketika ada seorang rawi, dia mengikuti riwayat rawi yang lainnya, artinya sesuai dengan riwayat dia dengan riwayat rawi yang lainnya, ini disebut sebagai mutaba'ah. Kata beliau di sini, istilahan an yusyarikar rawi ghairahu fi riwayatil hadith. Yaitu seorang rawi berserikat dengan yang lainnya dalam meriwayatkan hadis. Jadi dia memiliki riwayat yang sama dengan rawi yang lain. Nah, kemudian kesamaannya itu terbagi lagi menjadi dua. Ada yang kesamaan secara sempurna, ada yang kesamaannya itu sebagian. Kata beliau, wal mutaba'atu nau'an, mutaba'atun tamah wahia an tahsul al musyarakatu lirawi min awalil isnad. Mutaba'ah secara sempurna, yakni dari awal isnad, dari awal sanadnya sama. Dari awal sanadnya sama, ini mutaba'ah tamah. Jadi mirip sekali hadisnya, periwayatannya tersebut. Dari awal sampai akhir sanad itu sama. Ada yang namanya mutaba'ah qasirah, wahia an tahsul al musyarakah lirawi fi athna'il isnad. Fi athna'il isnad, yaitu terjadinya ya kesamaan dari seorang rawi mulai dari pertengahan sanad. Ini mutaba'ah qasirah. Mutaba'ah qasirah. Nah, dengan contoh insyaallah lebih jelas ya. Kata beliau contohnya, amthilatun. Contoh yang kata beliau. Sa'adzkur misalan wahidan matsala bil Hafidz Ibnu Hajar. Saya akan menyebutkan satu contoh yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Fihi al-mutaba'atu tamah wal mutaba'atu al-qasirah, qasirah wa syahid. Dan di sana ada yang namanya mutaba'ah tamah, ada mutaba'ah qasirah dan juga ada syahid. Apa riwayatnya? Qala ma rawahu Syafi'iyyu fil an Malik an Abdullah bin Dinar an Ibn Umar. Ya, apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm. Beliau bawakan sanadnya dari Al-Imam Malik, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal asy-syahru tis'un wa isyrun. Fala tasumu hatta tarawul hilal. Bulan itu ada 29 hari. Maka janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal. Wala tuftiru hatta tarawuh. Demikian juga jangan kalian ya berbuka kecuali kalian melihatnya. Artinya jangan kalian menghentikan puasa kalian, sudah masuk bulan Syawal maksudnya, melainkan setelah melihat al-hilal. Fa in gumma alaikum fa akmilul iddata 30. Apabila tertutup atas kalian, maka sempurnakanlah jumlahnya menjadi 30. Ya, unzuru barakallahu fikum lafat fa in gumma alaikum fa akmilu iddata 30. Baik. Nah, ini riwayatnya Syafi'i dari Malik, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah ibn Umar. Dengan lafad, fa'in gumma alaikum fa'akmilul iddata 30. Qala fahadal hadith bihadal lafad. Dhanna qawmun anna syafi'iyya tafarada bihi an Malik. Fa'adduhu fi gora'ibihi. Maka hadith dengan lafad ini, sebagian orang mengira bahwa Syafi'i telah berkesendirian dalam meriwayatkannya dari al-imam Malik. Maka mereka pun memasukkannya kepada ghoraibnya, riwayat, ya, ghoraib dari riwayatnya Syafi'i. Li'anna ashaba malikin rawahu anhu bihadal isnad, wa bilafdi fa'in gumma alaikum faqdurulah. Karena para sahabat, atau para murid-muridnya Imam Malik, meriwayatkan hadis ini dengan, ya, dengan isnad, dengan sanad ini, dengan sanad yang sama, ya, dengan lafadz fa in gumma alaikum faqdurulah. Nah, coba kita lihat, ya, fa in gumma alaikum faqdurulah ini riwayat murid-muridnya Imam Malik yang lain, dengan sanad yang sama dengan sanadnya Imam Malik tadi, ya, dari Abdullah bin Dinar, ya, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, sanadnya sama. Tapi mereka meriwayatkan dengan lafadz fa in gumma alaikum faqdurulah. Naam. Wajadna li Syafi'i mutaba'atan tamah wa mutaba'atan qasirah wa syahidan. Maka riwayatnya Syafi'i ini kita bisa dapatkan dari riwayatnya Syafi'i ini ada mutaba'ah tamah, ada mutaba'ah qasirah, ada syahid. Ya, ingat kalau mutaba'ah, kalau mutaba'ah artinya apa? Sahabatnya sama atau beda? Sama. Ya, sama. Ya. Kalau syahid beda sahabatnya. Nah, maka kita lihat nih, ya. Ini sekarang riwayat yang mau kita bandingkan ini riwayatnya Syafi'i ini tadi. Ya. Sanadnya dari Syafi'i, dari Malik, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar. Ya. Lafadznya fa in gumma alaikum fa akmilu iddata 30. Sekarang mutaba'ah tammah. Fama rawal Bukhari an Abdullah bin Maslamah al-Qanabi an Malik bil isnadi nafsihi wa fihi fa in gumma alaikum fa akmilul iddata 30. Fa in gumma alaikum fa akmil. Nah, ini dia mutaba'ah tamah. Ada riwayat Bukhari. Bukhari menyebutkan riwayat dari Abdullah bin Maslamah al-Qanabi. Ini salah seorang muridnya Imam Malik. Ya. Riwayatnya sama dengan riwayatnya Syafi'i. Dari sisi sanadnya sama, kemudian dari sisi lafadznya juga sama. Ya, an Malik bi isnadi nafsihi wa fihi fa in gumma alaikum fa akmilul iddata 30. Berarti kuat enggak riwayatnya Syafi'i? Ada penguatnya. Ini mutaba'ah tammah. Ya, mutaba'ah tammah. Kenapa? Sanadnya sama. Apalagi anunya sama juga, ya, lafadznya sama. Tapi nggak jadi soal, ya, karena kita tadi jumhur mengatakan kita tidak memperhatikan lafadznya, ya, mau lafadznya sama atau berbeda, yang penting maknanya sama, ya, ketika dia berujung pada satu sahabat disebut sebagai mutaba'ah ya, dan di sini ada mutaba'ah yang sempurna, jadi sanadnya sama. Qala wa amma mutaba'atu al mutaba'atu qasirah fama rawahu Ibnu Khuzaimah min tariq Asim bin Muhammad an abihi Muhammad bin Zaid an jaddihi Abdullah bin Umar. Nah, lihat di sini. Sahabatnya sama, Abdullah bin Umar. Tapi sanadnya udah berbeda. Ya, enggak dari jalannya siapa? Enggak dari jalannya Abdullah bin Dinar, enggak dari jalannya Malik, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah Ibnu Umar. Beda. Jadi dia mutaba'ahnya qasirah saja. Dia disebut mutaba'ah kenapa? Karena berakhir pada sahabat yang sama, ini Abdullah bin Umar. Tapi sanadnya sudah berbeda. Ini namanya mutaba'ah qasirah. Adapun syahid, ya, ternyata riwayatnya Syafi'i ini ada syahidnya lagi. Ya, apa tadi syahid? Beda sahabat. Fama rawahu Syafi'i, fawa rawahu Nasa'i min riwayati Muhammad bin Hunain an Ibni Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari riwayatnya Muhammad bin Hunain dari Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ya, fa fihi fa in ghumma alaikum fa akmilul iddata 30. Apabila tertutup atas kalian, maka sempurnakanlah jumlahnya menjadi 30. Nah, ini sudah berbeda sahabatnya. Jadi hadisnya, kesimpulannya, hadisnya Imam Syafi'i, riwayatnya Imam Syafi'i tadi memiliki apa? Memiliki syahid, ya, dari Abdullah bin Abbas, dan memiliki mutaba'ah. Ya, mutaba'ah artinya sama-sama berujung pada Abdullah bin Umar, dan mutaba'ahnya ada dua, mutaba'ah tamah dari jalannya kok Nabi dari Malik, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar, ya, dan mutaba'ah qasirah, ya, dari jalan yang berbeda, dari toriknya Asim bin Muhammad, dari bapaknya Muhammad bin Zaid, ya, dari kakeknya Abdullah bin Umar. Taib, nah, inilah mutaba'ah. Ini penting kita. Nanti ketika kita ingin menghasankan sebuah hadis misalnya, ini perlu ada mutaba'ah. Ya, ada proses al-i'tibar. Al-i'tibar wal mutaba'ah, mencari jalan yang lain untuk menguatkan hadis tersebut. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang rawi. Kapan dia itu diterima periwayatannya, kapan ditolak. Ini akan jadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Nakif ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.